نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون para hadirin dan hadirat sekalian jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di malam hari ini Allah masih memberikan keringanan hati kepada kita dan kemudahan untuk kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjid, rumah Allah yang mulia, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu ibadah yang Allah perintahkan atas kita, yakni sholat maghrib berjamaah. Allah berikan nikmat berikutnya kepada kita, suatu karunia yang kita nanti-nanti dan harapkan, yakni adanya hujan yang membawa rahmat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hujan itu ada dua bentuk. Sebagaimana di dalam bahasa Arab, hujan dalam bahasa Arab datang dengan makna matar, dengan lafad matar dan lafad ghais. Adapun yang datang dengan lafad matar, ini kadangkala membawa bencana yang itu merupakan azab yang Allah turunkan atas orang-orang yang zalim di antara manusia. Dan dengan sebab tersebarnya perbuatan dosa-dosa di muka bumi ini. Dan yang kedua adalah hujan matar yang membawa kemanfaatan dan barokah serta rahmat Allah Ta'ala. Makna yang pertama sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Naml, mengkisahkan tentang kisah kaumnya Nabi Lut alaihi salam, yang mereka berbuat aniaya terhadap diri mereka sendiri, mendzalimi diri mereka sendiri, dan berbuat penyelewengan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah nyatakan, wa amtarna alaihim matara wasa'a matarul mundarin. Maka Allah turunkan, wa amtarna, maka kami turunkan atas mereka matara, hujan yang membawa bencana. Wasa'a matarul mundarin, dan jadilah hujan tersebut adalah pemberi peringatan bagi mereka. Adapun makna yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hujan yang membawa rahmat, yang dibahasakan di dalam bahasa Arab al-ghais, artinya hujan, datang dalam konteks hadis Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan di dalam sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Masalu ma ba'asani Allahu minal ilmi wal huda kamasali ghaisin asaba ardan. Permisalan apa yang aku diutus dengannya oleh Allah berupa ilmu agama, wahudan dan petunjuk agama yang hak. Ini bagaikan hujan yang menimpa ke bumi, hujan yang membawa manfaat pada asalnya. Namun ternyata hujan yang membawa manfaat tersebut, ketika mengena bagian bumi, bumi terbagi menjadi tiga belahan. Minha ardun tayyibah, diantaranya bumi yang subur, yang sifatnya amsakatil ma'a wa ambatatil usba wal kala al kathira, yang mana hujan tersebut bisa menyerap air, tanah tersebut bisa menyerap air, sehingga menumbuhkan tetumbuhan berupa rumputan dan buah-buahan yang banyak. Dan diantaranya pula, ada di sana ajadib, tanah yang sifatnya cekung, hanya bisa menyimpan air, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan rerumputan, seperti sumur, seperti danau, seperti air, dan wadi, lembah-lembah yang bisa dijadikan aliran air ketika hujan. Tidak tumbuh darinya rerumputan ataupun tumbuh-tumbuhan, namun bermanfaat. Fasalqa minhun nas, manusia bisa menimba airnya. Fazara'u wa syarabu, untuk menyiram tanaman mereka dan meminum minuman air tersebut. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah di sana ada bagian bumi yang digambarkan bagaikan batu cadas ataupun batu yang licin, yang sifatnya la yumsikul ma wala yumbitul kala, tidak bisa menyimpan air sekaligus tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan. Maka kemudian beliau setelah merinci yang demikian menyatakan fadzalika mathalu, maka yang demikian itu bagaikan permisalan antara golongan manusia yang mau menerima petunjuk Nabi, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, dengan orang yang tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk peduli dan tertarik dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berpaling, tidak menerima petunjuk, sehingga dia tidak bisa menumbuhkan amalan-amalan yang soleh karena tidak mengetahui dan mau menerima petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanah yang subur yang bisa menyimpan air dan menumbuhkan tetumbuhan dan rerumputan yang banyak, digambarkan bagaikan orang yang mau mempelajari ilmu agama, sehingga dia terima dan dibuahkan dengan amalan soleh yang dia dakwahkan, sehingga lahir darinya generasi-generasi yang bisa mengamalkan agama ini dengan baik. Itulah tetumbuhan dan rerumputan yang membawa manfaat. Dan yang kedua juga demikian, orang yang digambarkan bagaikan sumur, danau dan sungai-sungai, di mana dia adalah orang yang mau belajar ilmu agama dan dia memahaminya serta mengamalkannya, hanya saja kadangkala ada di sana barakallahu fikum amalan yang dikaitkan dengan kemampuan, dia belum bisa mengamalkannya karena belum datang kemampuan padanya, seperti haji misalnya, seperti berkorban misalnya, seperti aqiqah misalnya, karena dikaitkan dengan kemampuan harta benda. Namun orang tersebut mampu untuk mengajarkannya sehingga ditimba oleh manusia yang membutuhkannya, maka dia pun membawa manfaat yang baik bagi kehidupan dunia ini. Adapun yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fal'iyadu billah, untuk kita jadi golongan yang ketiga yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan batu cadas atau batu yang licin, tidak bisa menyimpan air dan tidak menumbuhkan tetumbuhan, adalah bagaikan orang yang tidak pernah peduli dalam hatinya keinginan untuk belajar ilmu agama, atau datang ilmu agama kepada mereka tidak ada ketertarikan untuk melihat dan menerima ilmu agama tersebut, sehingga tidaklah tumbuh darinya amalan soleh sedikitpun. Fal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sungguh suatu kenikmatan bagi kita dikala Allah memilih kita sebagai talibul ilmi, orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Bersamaan dalam situasi sekarang ini dinyatakan oleh para ulama bahwasanya talabul ilmi afdal minal jihadi tatawwa. Yang namanya belajar ilmu agama, duduk bersimpuh untuk kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, ini afdal, lebih utama, minal jihadi tatawwa, daripada berjihad yang sifatnya bukan wajib. Bahkan belajar ilmu agama itu sendiri termasuk bentuk jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, berbahagialah kita orang-orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk cinta kepada ilmu agama, dan barakallahu fikum, mau terus-menerus belajar ilmu agama. Karena yang namanya belajar ilmu agama bukanlah sekali dua kali, setahun dua tahun, namun sepanjang hidup kita. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, dinyatakan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah, belajar ilmu agama minal mahbarati ilal maqbarah, yakni selama tinta masih bisa diraih dan sampai dengan masuk ke liang kubur. Dalam ucapan kalimat hikmah yang lainnya, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar ilmu agama dari ayunan sampai dengan masuk ke liang lahat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri-diri kita dari kebosanan, menjauhkan diri-diri kita dari kefuturan, dan semoga Allah selalu menanamkan pada kita keistiqomahan di atas al-haq ini. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, yang seyogianya merupakan jadwal beliau Al-Ustaz Abdul Mu'ti Sutarman Ilsi, namun qadarallahu wa masya'a fa'ala beliau berhalangan hadir, maka kita memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk meneruskan pelajaran yang kita bawakan dalam risalah Majmalul Aqidati Salafus Saleh, gambaran global tentang itisari akidah Salafus Saleh, sampai dalam pembahasan Tauhid Al-Uluhiyah. Maka beliau Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah meneruskan halaman ke-18. Wa yadkurul Qur'anul Karim Tauhid Ar-Rububiyah. Al-Qur'anul Karim menyebutkan tentang Tauhid Ar-Rububiyah, menyebutkan Allah lah satu-satunya yang mencipta, memberi rizki dan mengatur, menghidupkan dan mematikan. Semua ini mimba bilihtijaji bihi alal kufar. Ini semua Allah sebutkan dalam rangka mengingatkan orang-orang kafir yang mereka tidak mau masuk Islam dan beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum, wa mutalabatihim, dan menuntut mereka bima yulzimuhum, dengan hal yang menjadi konsekuensi keyakinan mereka dengan Tauhid Ar-Rububiyah. Maknanya, maksudnya bagaimana? Antum ayyuhal kuffar madumtum mu'tarifina annallaha huwal khaliqu wahdah. Kalian wahai seluruh kaum kafirin, selama engkau meyakini, kalau engkau memang meyakini, mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan satu-satunya, wa huwar raziqu wahdahu, dan dialah yang Maha memberi rizki satu-satunya. Huwalladzi yunji minal mahalik, dialah satu-satunya yang menyelamatkan kalian dari kebinasaan. Wa huwalladzi yunji minasyadaid, dan dia pula Allah satu-satunya yang menyelamatkan kalian dari berbagai kegoncangan-kegoncangan, dan rasa takut yang mencekam. Kalau engkau meyakini ini semua, nah, maka bagaimana? Falimadza ta'diluna bihi ghairahu mimman la yakhluq? Kenapa engkau menyimpangkan ibadah kalian kepada selain Allah dari makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak bisa mencipta sesuatu apapun? Nah, kenapa engkau malah beribadah kepada selain Allah dari hamba-hamba Allah yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun? Pencipta mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan ada seorang bisa menciptakan pesawat terbang atau menciptakan penemuan ini dan itu, maka dia bukanlah pencipta yang hakiki. Karena makna pencipta di dalam bahasa Arab al-khalq memiliki kandungan dua makna, yakni al-ijad minal adam ilal wujud. Yang pertama, makna mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Ini makna khalq yang pertama. Itu adalah hak Allah semata. Yang kedua adalah makna at-tahwilu syai ilal akhar, yakni merubah dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lainnya. Adapun khalq secara mutlak adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, baik makna yang pertama ataupun yang kedua. Makna yang kedua, merubah sesuatu dari yang satu kepada yang lainnya, ini kadangkala diberikan kepada makhluk. Seperti dikatakan siapa yang menciptakan misalnya kereta api, oh fulan-fulan. Siapa yang menciptakan listrik, oh maksudnya penemunya siapa, oh ini misalnya demikian. Ini makna pencipta, namun bukan hakiki. Hanya merubah dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lainnya, yang semua itu berjalannya dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadilah pencipta yang hakiki hanyalah Allah, baik makna yang pertama ataupun yang kedua. Maka di sini, kalau kalian wahai orang-orang kafir mengakui Allah lah sang pencipta, nah satu-satunya, kenapa engkau berpindah kepada selain Allah dari makhluk yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun? Maksudnya kalau mereka mengatakan onda itu bisa menciptakan ini dan itu, maknanya adalah merubah, bukan ciptaan yang hakiki. Maknanya merubah. Kita katakan bukanlah pencipta yang hakiki, buktinya kadangkala dalam produk yang dia lakukan mengalami kegagalan. Ya atau tidak? Nah, kalau dia pencipta yang hakiki tentu tidak ada gagal. Barakallahu fikum. Namun dia mengalami kegagalan. Barakallahu fikum, berarti di sana ada yang menguasai lagi, siapa sang maha pencipta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wala yarzuku wa laysa lahu minal amri syai', di mana selain Allah yang kalian mintai tidak bisa memberi rizki sedikit pun, tidak bisa memiliki urusan apapun dari nasib manusia sedikit pun. Kalau ada yang mengatakan, oh kita kan yang memberi rizki, atasan kita, majikan kita, upah yang kita terima adalah dari majikan kita, maka ketahuilah bukanlah mereka sang pemberi rizki. Yang memberikan rizki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau membagi-bagikan ghanimah dan harta rampasan perang kepada para sahabat, beliau mengingatkan penanaman akidah yang murni ke hati-hati para sahabat, jangan sampai mereka meyakini Rasulullah yang memberikan rizki kepada mereka. Maka Rasul mengingatkan, innama anal qasim wallahu huwal mu'ti, aku yang memberikan ini kepada kalian, membagikan, tidak lain hanyalah qasim yang melantarkan, menyampaikan, membagi kepada kalian. dan yang memberi hakikatnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini yang harus kita ingat. Sehingga jangan sampai kita mengalahkan hak Allah gara-gara takut kepada orang yang dia itu mengantarkan rizki Allah kepada kita. Karena rizki Allah tidak akan tertahan. Justru yang sebab menjadi sebab tertahannya rizki Allah kepada hamba adalah perbuatan dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadis riwayat Ahmad, "Innallaha innal abda la yuhjabu rizquhu li dzambin irtakabahu wa fi riwayatin yusibu." Sesungguhnya ada hamba yang Allah halangi rizkinya dengan sebab perbuatan dosa yang dia langgar atau yang dia lakukan. Sehingga disinilah yang menjadikan orang tersebut susah mendapatkan rezeki. Sebagaimana pula pintu-pintu rezeki sebabnya adalah ketakwaan kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada para orang tua yang mereka diberikan beban untuk memberikan nafkah kepada anak istri. Tidaklah wajib bagi kita untuk menjadi orang yang kaya, namun yang wajib bagi kita adalah memberikan nafkah kepada anak istri dengan harta yang halal sesuai dengan rizki yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah ingatkan, faman kudiro alaihi rizquhu fal yunfiq mimma atahu Allah. Barang siapa yang Allah batasi rizkinya tidak seberapa, tidak sebanyak orang lain, maka tetaplah dia memberikan nafkah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini yang wajib. Yang mengherankan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sana ada seorang manusia, sekumpulan manusia, dengan dalih dalam rangka berdakwah menelantarkan keluarga dan anak istrinya dari nafkah yang wajib. Maka ketahuilah ini bukanlah ajaran yang hak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang mereka itu para suami menelantarkan anak istrinya tidak diberi nafkah dengan nafkah yang wajib baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, kafa bil mar'i ithman an yudi'a biman taqut wa fi riwayatin biman ta'ul. Cukuplah seorang dikatakan pendosa. Seorang dikatakan pendosa. Kapan itu? Kalau dia menyia-nyiakan, melantarkan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dalam riwayat, orang yang makannya menjadi tanggungan dia. Lah ini, kalau ada orang, barakallahu fikum, saya dalam rangka berjuang di jalan Allah, bagaimana keluargamu? Sudah, itu Allah, Allah yang memberi rizki kok. Ya. Allah yang memberi rizki, bukan aku yang memberi rizki. Benar, Allah yang memberi rizki. Namun rizki mereka, menjadi tanggung jawabmu untuk memberikan makan kepada mereka. Sehingga yang seperti ini barangkali ada. Ajakan-ajakan untuk kita seperti ini, maka ketahuilah itu bukanlah jalan yang hak. Bukanlah jalan yang dibenarkan oleh syariat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, kata beliau, kalau engkau meyakini tauhid rububiyah tadi, kenapa berpaling kepada selain Allah di dalam meminta, di dalam ibadah, di dalam berdoa, di dalam meminta perlindungan dan seterusnya? Maka Allah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-17 tentang orang-orang musyrikin. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadhakkarun. apakah sesuatu yang tidak bisa mencipta, yakni makhluk, hamba-hamba Allah, kedudukan dan derajatnya sama seperti yang mencipta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala? Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengingat hal tersebut? Ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrikin, yang mereka ketika ditanya, siapa yang memberi rizki dari langit dan bumi? Siapa yang mengatur kehidupan dan kematian? Siapa yang ini dan itu dari urusan kalian? Mereka mengatakan, fasayakulunallah. Mereka, ya Allah saja yang menciptakan. Namun ketika mereka meminta, ternyata mereka berdoa kepada selain Allah melalui patung-patung, pepohonan, petilasan-petilasan, ataupun para nabi yang telah mati dan para malaikat serta orang-orang soleh yang mereka yakini memiliki kedudukan di sisi Allah. Maka ini menyelewengkan ibadah kepada selain Allah. Kenapa kalian, ditanya oleh Allah, apakah sama mereka dengan Allah? Kira-kira sama atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Model seperti ini di dalam metode bahasa Arab disebut istifhamul inkari. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maksudnya engkau telah tahu, kenapa engkau tidak lakukan untuk mengingkari mereka. Nah, apakah sama zat yang maha pencipta Allah Ta'ala dengan yang tidak mencipta? Afala tadhakkarun, tidakkah engkau mengingat? Nah, barakallahu fikum. Maka di sini demikianlah daidanul musyrikin, kebiasaan orang-orang musyrikin, minal awwalina wal akhirin, dari kalangan yang pertama ataupun yang terakhir, hati-hati mereka nuraninya meyakini Allah yang mencipta memberi rizki. Namun lisan mereka dan perbuatan mereka ditujukan kepada selain Allah di dalam meminta, di dalam menunduk, di dalam meminta pertolongan, dan juga barakallahu fikum meminta perlindungan kepada selain Allah. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengingat? Namanya Pak istifham al-ingkari. Maka dari sini ada faedah berikutnya, yaitu bahwasanya orang yang berpegang kepada tauhid, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sedikit pun bertolak belakang dengan akal yang sehat. Nah, dengan akal yang sehat. Kenapa? Karena ketika akal kita menetapkan Allah lah sang pemberi rizki, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, tentu kita pun tunduk kepada Allah. Karena kalau sesuatu yang dia itu memiliki bisa dikasihkan ke orang lain, kalau kita tunduk kepada dia, kira-kira memberinya akan lebih senang atau tidak? Lebih senang. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala, ketika melihat hambanya yang takwa, maka Allah memberikannya dengan in'amur rahmah, nikmat yang diiringi dengan kasih sayang dan kecintaan. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada orang yang takwa akan melahirkan ketakwaan-ketakwaan dan amalan soleh yang berikutnya. Berbeda kalau Allah memberikan nikmat kepada orang yang kufur dan juga maksiat, yang pemberiannya kadangkala berupa istidraj dan intiqam, tipu daya dan juga kemurkaan, sehingga seringnya tidaklah mereka semakin kaya, melainkan semakin kufur kepada Allah. La yaziduhu illa kufara, tidaklah mendapatkan tambahan kecuali justru semakin jauh. Inilah yang namanya istidraj. Jadi jangan jadi patokan bagi seorang beribadah harus memiliki harta. Aku akan beribadah kalau aku sudah kaya. Atau menjadi penilaian di atas al-haq kalau orang tersebut sukses dari dunianya. Ini tidak. Barakallahu'alaikum. Namun menjadi penilaian al-haq adalah kesesuaian dengan apa yang datang dari Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Apa yang diseru oleh Rasul? Tauhid al-uluhiyah. Kalau engkau meyakini Allah lah yang mencipta memberi rizki, maka wajib atasmu untuk menghamba kepada Allah dengan penuh ketundukan. melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan menjadikan Allah lah satu-satunya yang engkau ibadahi. Idzan, kalau begitu, tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah mengesakan Allah dalam ibadah, huwallazi da'a ilaihir rusul, itulah yang diseru oleh para rasul. Kalau kita ditanya, tauhid mengesakan Allah, jenis mana yang diseru oleh para rasul? Jawabannya yakni tauhid uluhiyah. Kita menyerahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Bukan tauhid ar-rububiyah. Yakni bukan yang penting kita mengesakan Allah dalam keyakinan Allah lah satu-satunya yang mencipta, memberi rizki, dan mengatur urusan alam ini. Bukan itu. Maka dari sini kita mengetahui tentang butlanu aqidatil mutakallimah mutafalsifah. Kita meyakini batilnya akidah ahlul kalam, ahli filsafat. Nah, ahli filsafat kenapa dikatakan sesat dan menyimpang? Karena puncak akidah mereka hanyalah menetapkan tauhid ar-rububiyah. Kalau seorang sudah bisa meyakini, iya ya, ternyata alam ini ada yang ngatur. Hujan, ya Allah yang ngatur. Berarti saya sudah bertauhid. Ini tauhidnya al-hulul kalam al-mutafalsifah. Nah, bagi mereka kalau sudah seperti itu, sudah saya muslim, saya bertauhid. Jawabannya adalah yang telah lalu. Kalau sekedar itu, semua orang meyakini, bahkan orang musyrik, bahkan iblis meyakini. Namun mereka dikatakan musyrik bukan karena tidak meyakini Allah yang mencipta, namun karena mereka dengan keyakinan tersebut tidak konsekuen. Ketika mereka meminta kepada selain Allah, ketika mereka takut meminta perlindungan kepada selain Allah, nah, lewat tempat yang keramat, nuwun sewu mbah, misalnya, mbah siapa ini? Allah enggak memiliki nama mbah dan sifat mbah. Nah, namun Rasul mengajarkan melalui seperti ini, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah melalui kalimat-kalimatnya yang maha sempurna. Minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Lah itulah. Itulah tauhid. Naam. Ketika terjadi bencana, mereka memberikan persembahan kepada dewa dan juga betara-betari dan seterusnya. Allah bukanlah betara-betari dan tidak memiliki pembantu. Kalau terjadi bencana, Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya membimbing, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena yang namanya bencana datangnya dengan sebab dosa-dosa. Tidak meminta perlindungan kepada selain Allah. Kalau ternyata hikmahnya, kalau ternyata kok orang tersebut mati dengan sebab bencana yang Allah turunkan, maka dia mati di atas tauhid. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu ala niyatihim. Dia akan dibangkitkan walaupun mati terlindas, mati seluruhnya, dia menjadi orang yang selamat karena di atas tauhid matinya. Naam, barakallahu fikum. Sehingga inilah hikmah dakwah para rasul yang dikatakan rahmatan lil alamin. Yani supaya menjadikan manusia hidup di atas tauhid, mati di atas tauhid, sehingga selamat dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahmullah. Wa talabu qaumahum bih. Maka Rasul pun menyeru, menuntut kaumnya dengan tauhid al-uluhiyah. Orang-orang Quraisy, musyrikin, mereka banyak dari mereka kemungkaran-kemungkaran. Tawaf selain Quraisy harus telanjang. Kecuali kalau diberi pakaian oleh orang Quraisy, baru mereka boleh pakai pakaian. Kalau tidak ada, telanjang, bulat. Nah, mereka menghalalkan yang namanya zina. Bukan menghalalkan, artinya terjadi perbuatan zina di antara mereka. Banyak kemungkaran-kemungkaran. Namun apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahkan pertama kali? beliau naik ke Bukit Safa. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan berbahagia. Maknanya adalah engkau jadikan Allah satu-satunya yang engkau ibadai. Ketundukanmu hanyalah untuk Allah. Ibadahmu hanyalah untuk Allah. Jangan kau beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah macamnya banyak. Kalau kepengin tahu perincian secara rinci, ikuti terus pengajian yang di sini. Di malam Sabtu yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ridwanul Bari membacakan kitab Qaulul Mufid. Beribadah kepada selain Allah kadang wujudnya ibadah kepada patung, kepada pohon, kepada batu bebatuan, kepada malaikat, kepada jin, kepada orang-orang soleh yang telah meninggal ataupun para nabi yang telah wafat. Dan demikian pula termasuk ibadah kepada Allah, beribadah menghamba kepada dunia. Termasuk beribadah kepada selain Allah, yakni beribadah menghamba kepada dunia. Demikian pula menghamba kepada hawa nafsu kita. Na'udzubillah. Lihatlah, bukankah orang terjatuh kepada maksiat karena mereka mengikuti hawa nafsu? Sehingga obat yang bisa mengobati mereka dikala mereka kembali kepada tauhid, sehingga dia tahu walaupun kecil yang namanya dosa, namun yang dimaksiati siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lah inilah yang bisa membuahkan perbaikan masyarakat secara hakiki. Oleh karena itu Rasul ketika mendapatkan kerusakan-kerusakan yang banyak, ada orang yang berzina, ada orang yang minum khamer, ada orang yang mereka itu menyembah kepada patung, ada orang yang membunuh, ada orang yang ini semua, beliau seru dengan tujuan satu, supaya mereka menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mereka ibadahi. Orang yang menghamba kepada hawa nafsu, Allah firmankan dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu allahu ala ilmin al-ayah. Apakah pendapatmu terhadap orang-orang yang ittakhadha ilahahu hawahu, yang menjadikan sesembahan-sembahan mereka hawa nafsunya? Berarti menjadikan sesembahannya hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu, buahnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kata Allah, fa'adallahullahu ala ilmin. Allah akan jadikan orang tersebut sesat, walaupun sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tetap sesat. Karena apa? Mempertuhankan hawa nafsu. Fal'iyadu billah. Sehingga di sini dakwah tauhid itulah yang menjadi pancaran dakwah para rasul. Wala yazalu sira' baina ahli tauhid wa ahli inhirafi fi hadzan nau' hatta al-an. Dan senantiasa terus berkesinambungan yang namanya sira', pertentangan terjadi antara ahli tauhid, orang yang menyeru kepada tauhid, yakni tauhid menjadikan Allah satu-satunya yang diibadai, dan akan terjadi pertentangan dengan ahli inhiraf, orang-orang yang menyimpang dari tauhid ini. Hatta al-an, sampai sekarang. Maknanya, orang yang menyeru kepada tauhid al-uluhiyah itu pasti akan ditentang oleh semua orang yang menyimpang dari tauhid al-uluhiyah, dari dakwah tauhid, walaupun mereka orang yang berilmu sekalipun. Nah, kalau kita nyeru ayo masuk Islam, mungkin yang menentang orang-orang kafir, non-muslim. Namun kalau sudah menyeru tauhid al-uluhiyah, di sana walaupun ada orang yang notabenenya barakallahu fikum mengaku Islam, namun mereka menyimpang dari tauhid al-uluhiyah, pun pasti akan menjadi penentang orang-orang yang mendakwakan tauhid al-uluhiyah. Hatta al-an, kata Syekh, sampai sekarang. Sehingga barakallahu fikum di sini. Hatta al-an, kata beliau, sampai sekarang, fa ahlul aqidati salima yutalibuna man inharafa 'anit tauhidil uluhiyah. Orang yang di atas aqidah yang selamat, yang di atas bimbingan para rasul mendakwakan tauhid al-uluhiyah, mereka menuntut kepada orang-orang yang menyimpang dari tauhidul uluhiyah wa ada ila dinil musyrikin, yang mana mereka kembali kepada agamanya orang-orang musyrik, bi ibadatil kuburi wal atrihah, dengan mengagungkan kuburan-kuburan dan juga atrihah, yakni kalau bahasa kita semacam kayak cungkup-cungkup. Atrihah yakni sebuah bangunan yang dibangun di kuburan, nam dikeramatkan. Kemudian watakdisil ashkhas, kultus individu, wa manahahum syai'an min khasa'isir rububiyah, dan mereka memberikan kepada kuburan, cungkup-cungkup tadi apa namanya, barakallahu fikum, tempat-tempat yang dibangun di atas kuburan serta kultus individu, mereka berikan sebagian sifat rububiyah. Maksudnya mereka orang-orang muslim, namun mereka ketika meminta berdoa kepada selain Allah, kepada Allah, mereka melalui kultus individu. Oh, kalau ini memiliki kedudukan, apakah itu nabi? Walaupun nabi sekalipun alaihi salatu wassalam, ketika kita minta kepada Allah, tidak boleh kita meminta kepada Rasul yang telah wafat. Kenapa? Karena beliau manusia biasa, tidak memiliki sifat ketuhanan sedikitpun. Itulah pernyataan kita, abduhu. Dia adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadai, sehingga mintanya kepada Allah. Walaupun meminta syafaat sekalipun, mintanya kepada Allah, bukan minta kepada nabi. Kita minta kepada Allah dengan doa, Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah izinkan nabi memberikan syafaat kepadaku. Ya Allah izinkan nabi memberikan syafaat kepadaku. Ini permintaan kita. Tidak memberikan, tidak minta kepada nabi, wahai Rasul berilah syafaat kepadaku, tidak. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ala kullillahi syafa'atu jami'a, katakan wahai Rasul, sesungguhnya syafaat hanyalah milik Allah seluruhnya. Sehingga kita mintanya kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Lah, orang yang seperti ini, tentu jangan heran kalau muncul dari mereka perbuatan maksiat, perbuatan di luar ketaatan. Jangan heran. Kenapa ya? Mereka kan orang yang berilmu, tapi kok bisa ya terjatuh pada maksiat? Kata para ulama, apa? La ta'jab biman halaka kaifa halak. Jangan kau heran, kenapa orang tersebut terjatuh pada maksiat? Bagaimana dia bisa terjatuh pada maksiat? Walakin ijab, namun heranlah engkau, kagumlah engkau, biman naja kaifa naja. Kenapa orang masih tetap berpegang kepada tauhid sementara itu dicireni, artinya ya, dimusuhi, ditentang oleh manusia. Lah inilah. Nah, kenapa mereka terjatuh kepada maksiat? Jawabannya, karena mereka menyimpang dari tauhid al-uluhiyah. Apakah menghamba dengan tujuan dunia? Apakah menghamba dengan mengikuti hawa nafsu? Apakah menghamba dengan mengikuti kultus individu dan sebagainya? Sehingga disinilah. Oleh karena itu Rasul menjadikan awal dakwahnya menyeru manusia dikembalikan kepada tauhid al-uluhiyah. Fa'ahlu tauhid yutolibuna ha'ulai an yarji'u ila tauhidis salimah. Maka ahlu tauhid menyeru manusia baik jenis ini dan itu untuk kembali kepada tauhid akidah yang selamat, yakni tauhid al-uluhiyah. Wallahu ta'ala a'la wa'alamu bisawab. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah, wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.